Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala rahimahullah ta'ala syarh as-sifatul khamisah, sifat yang ke-15, al-kalam. Al-kalamu sifatun min sifatillahi thabitati lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Kalam salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sabit bagi Allah berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' salaf. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, ada dalam ayat ini kita baca, qala Allah taala wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak Nabi Musa bicara. Wa minhum minhum man kallamallah. Ini diantara para rasul itu ada yang dilebihkan, diantara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada Allahu an yuhya bi amrih takallama bil wahy. Akhraj Ibnu Huzaimah, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim. Apabila Allah hendak menyampaikan wahyu, ini mewahyukan perintahnya, Allah berbicara dengan wahyu. Dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Wa ijma' as-salaf 'ala thubutil kalami lillahi fa yajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamtsil wa huwa kalamun haqiqiyyun yaliqu billahi yata'allaqu bi masyiatihi bi hurufihi wa aswatin masmu'ah. Dan itu adalah kalam yang hakiki sesuai dengan Allah, keadaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zat Allah Maha sempurna, tidak serupa dengan sesuatu apapun yang makna. Maka seperti itu juga kalamullah. Dan kalamullah ada yang terkait dengan masyiatullah. Hurufnya wa aswatu masmu'ah dan wa aswatun masmu'ah, dan dengan suara yang terdengar. Huruf nanti disebutkan oleh beliau dalil-dalilnya. Qala wa dalil ala annahu bi masyiatihi subhanah, bahwa kalamullah itu berdasarkan masyiah. Ingat kemarin pembahasan kita, kalamullah, kalam, sifat kalam itu ada dua. Sifat kalam itu ada dua. Yani sifat, ya, artinya termaknya ini sifat kalam ini meliputi apa? Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah berarti lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dikatakan ini sebagai sifat dzatiyah itu menunjukkan Allah qadirun ayatakallam. Bahwa Allah Maha Kuasa untuk berbicara, dan itu menunjukkan kesempurnaan. Itu menunjukkan kesempurnaan. Kalau di kalangan makhluknya manusia berbicara itu adalah kesempurnaan, maka zat yang memberikan kesempurnaan itu lebih aula, lebih berhak untuk mendapatkan kesempurnaan. Ya. Maka sifat berbicara adalah sifat dzatiyah pada Allah, bahwa Allah tidak bisu, Allah Maha berbicara. Tapi disebutkan di sini juga kalam itu sifat dzati, sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu berarti apa? Yatakallamu bimasyiatih. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Mata sya'a, bimasya'a. Kapan saja Allah kehendaki, dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, di sini buktinya. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ayat ini kemarin kita kisahkan cerita seorang Mu'tazilah yang meminta kepada imam, kamu baca, jangan baca wa kallamallahu Musa taklima, tapi baca wa kallamallaha Musa taklima. Mana fa'ilnya berarti? Ya, fa'ilnya adalah ya, Musa. Ya. Tayib, Kalau saya baca seperti itu, gimana dengan ayat ini? Nah, imamnya cerdas. Nah, coba kamu baca. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu fabuhital ladzi kafar. Terdiam dia. Kafir ini mungkin bukan apa namanya. Oh, ini kan karena dianggap dia mengingkari itu adalah kalamullah. Nah, itu bukan vonis kafir, ini para ulama menceritakan seperti itu. Saking marahnya kepada ahli bidah. Nah, fabuhita. Terdiam dia. Enggak bisa. Ini kaidah dalam nahwu. Enggak mungkin. Susunannya wa kallamahu rabbahu. Baik. Dengan dalil ini batal gugur pernyataan orang yang mengatakan bahwa kalamullah itu huwal makna qaim binafsih. Artinya tidak terdengar. Ya, nah ini buktinya tidak didengar. Baik. Fat taklim. Nah, di sini dalam ayat ini ajakan berbicara itu hasala. Dan artinya apa? Pembicaraan itu terjadi ba'da maji'i Musa. Terjadi kapan? Setelah datangnya Nabi Musa. La sabiqan alaihi. Bukan sebelumnya. Kalau kalam nafsi, ya itu kan sudah ada dulu. Berarti Nabi Musa sudah diajak bicara. Padahal Nabi Musa baru tercipta. Nah. Kalau itu kalam nafsi, tidak akan didengar. Nah, oleh Nabi Musa. Nah. Maka fadalla ala annahu muta'alliqun bimasyiatihi ta'ala. Jadi ini ayat ini menunjukkan bahwa kalamullah itu terkait dengan atau tergantung kepada masyiatullah, kehendak Allah. Kapan itu terjadi? Ya, ketika Nabi Musa sudah datang. Sebelumnya enggak. Nanti di sini nanti disebutkan bahwa nanti pernyataan beliau juga ada kalam Allah itu qadimun nau, ya. Nanti dibawakan kepada prinsip ahlu sunnah karena beliau adalah ahlu sunnah min a'immatis salaf, dibawakan kepada mahmal yang tepat, kemungkinan yang tepat. Qala Al-mukhalifuna li ahli sunnah fi kalamillahi ta'ala. Nah, sekarang orang-orang yang berselisih, menyelisihi ahli sunnah terkait dengan kalamullah. Oleh Syarih At-Tahawiyah disebutkan ada 9 pendapat tentang kalamullah ini. Nah, yang menyelisihi prinsip ahli sunnah. Tapi di sini disebutkan oleh beliau ada 2. Khalafa ahli sunnah fi kalamillahi tawa'ifu. Nadzkur minhum ta'ifatain. Ada yakni dua ini beberapa kelompok yang menyelisihi, yang bertentangan dengan ahlu sunnah terkait dengan kalamullah, akan kita sebutkan sini 2 kelompok. At-ta'ifatul ula al-Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, murid dari Ja'ad bin Dirham, murid dari Labid bin Aqsam, yang menyihir keponakan dari yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu mereka itu dari Yahudi. Qalu laisal kalamu min sifatillahi wa innama huwa khalqun min makhluqatillahi yakhluquhu Allahu fil hawa aw fil mahal alladhi yusma'u minhu. Kata mereka, kata Jahmiyah, kalam itu bukan sifat Allah. Ini Allah tidak berbicara menurut mereka, karena mereka menafikan semua sifat Allah. Karena kalau Allah itu diberi sifat, berarti Allah itu serupa dengan makhluk. Karena kami tahu yang namanya berbicara itu ya makhluk, manusia. Nah, kalau Allah berbicara juga, ya berarti sama seperti makhluk. Itu kaidah mereka. Innama huwa khalqun, bahwa kalam itu, kalamullah itu, kalam itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Salah satu di antara makhluk yang Allah ciptakan. Yakhluquhullah fil hawa, yang Allah ciptakan di udara. Au fil mahal, atau pada tempat yang bisa didengar. Wa idhafatuhu ilallahi idhafatu khalqin au tashrifin. Jadi menidhafahkannya kepada Allah itu artinya mengidhafah dalam bentuk pemuliaan atau penciptaan. Seperti naqatullah wa baitullah. Dianggap seperti itu, bahwa kalam itu dia makhluk, dinisbahkan kepada Allah sama seperti menisbahkan untanya Allah atau rumah Allah. Wa naruddu alaihim bima yali. Kita bantah dengan pernyataan berikut ini. Innahu khilafu ijma'is salaf. Itu menyelisihi ijma' salaf. Nah, ingat ijma' salaf itu biasanya mustanadnya, sandarannya apa? Al-Qur'an dan sunnah. Itu selalu dan hampir tidak ada keluar dari kaidah itu. Yang kedua, khilaful ma'qul, menyelisihi akal sehat. Li'annal kalam sifatun lil mutakallim. Karena kalam itu adalah salah satu sifat bagi mutakallim, yang bisa berbicara. Walaysa syai'an qa'iman binafsihi munfasilan anil mutakallim. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri, terpisah dari si pembicara. Maka jadi artinya gimana kalau orang itu dia dikatakan tidak bisu, tapi dia kalamnya itu lepas, terpisah dari dia, seperti sesuatu yang lain di luar dia. Ini sifat kalam di sini, itu sifat yang melekat pada mutakallim. Dia dikatakan mutakallim karena dia bisa berbicara. Yang ketiga, inna Musa sami'a Allah yaqul, karena Nabi Musa mendengar Allah mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nabi Musa mendengar kalimat itu dari Allah, apa pantas selain Allah berkata aku adalah Allah? Ya Musa innani anallah. Padahal bukan, kan enggak boleh. Wa muhalun, maka mustahil an yaqula dzalika ahadun illallahu subhanahu wa ta'ala. Mustahil ada yang mengucapkan kalimat ini selain Allah. Tidak akan berat. Baik. Kelompok yang kedua, ath-thaifatus tsaniyah al-asy'ariyah. Al-Ash'ariyah, pengikut Abu Al-Hasan Al-Ash'ari. Dalam hal ini maksudnya dia katakan dia pengikut setelah beliau keluar dari madhab Mu'tazilah yang 40 tahun beliau anut, beliau yakini selama 40 tahun sampai kemudian beliau berdiri di mimbar Kufah atau Irak di sana, melepaskan jubahnya, saya tobat, saya meninggalkan madhab saya yang lama Mu'tazilah seperti saya melepaskan diri dari baju ini. Tapi yang diikuti mereka yang datang belakangan bukan tahapan beliau yang terakhir. Karena setelah keluar dari memisahkan diri dari pemahaman Mu'tazilah, keyakinan Mu'tazilah, beliau belum sepenuhnya memiliki prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah, masih bercampur dengan akidah Maturidiyah, kemudian Kullabiyah, di situ ada Mu'tazilahnya juga di situ, ya punya mazhab sendiri. Baru kemudian setelah tahap yang ketiga dalam perjalanan hidup beliau menulis kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Itu kitab terakhir yang menunjukkan bahwa beliau taubat sepenuhnya meninggalkan madhab yang lalu. Kalau di madhab yang kedua itu beliau menulis Maqalatul Islamiyin namanya. Maqalatul Islamiyin itu berisi akidah Asy'ariyah. Dan itu ini pegang kebanyakan mereka yang menisbahkan diri sebagai Asy'ariyin. Maqalatul Islamiyin. Adapun keakidah yang disebutkan dibuji oleh para ulama tentang Abu Hasan Al-Asy'ari, itu dalam kitab beliau Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Qalu kalamullah ma'nan qa'imin bi nafsih. Menurut mereka kalamullah itu adalah makna yang ada di dalam diri Allah. La yata'allaqu bi masyiati. Tidak terkait dengan masyiatullah. Jadi mereka memisahkan antara makna dan lafal. Yang mereka isbatkan kepada Allah itu makna azali. Maka yang dikatakan itu makna qa'imun binasti. Berarti makna yang azali. La yata'allaqu bimasyiatihi. Laisa bisautin wala harfin. Dan tidak bisa dikatakan itu kalam khabari dan atau kalam insya'i. Nah, ini menurut mereka. Nah, maka di sini dikatakan oleh beliau, wahadihil huruf al-aswat al-masmu'ah, huruf-huruf dan suara yang didengar ini makhluqatun. Itu makhluk. Lit-ta'bir anil ma'nal qa'in binafsillahi. Untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam diri Allah, makna yang ada dalam diri Allah. Wa naraddu alaihim bima yali. Nah, kita bantah dengan berikut ini. Innahu khilafu ijma'is salaf. Tidak ada salaf yang menerangkan seperti ini, berpemahaman demikian. Yang kedua, khilaful adillah, menyelisihi dalil-dalil. Li'annaha tadullu ala anna kalamallah yusma. Wa la yusma illa shaut. La yusma'ul ma'nal qa'im bin nafs. Nah, dalil-dalil itu menyebutkan bahwa kalamullah itu adalah kalam. Nah, yang maksud kalamullah itu adalah kalam yang bisa didengar. Itulah kalamullah yang bisa didengar dan tidaklah didengar kecuali suara. Sedangkan al-ma'na al-qa'im bin nafsi itu tidak bisa diketahui. Tidak didengar. Antum ngomong apa sekarang ini? Tidak ada yang tahu. Ya, itu yang artinya yang makna qa'imun binafsih. Anda tidak tahu apa yang di hati antum. Abu Aufa tidak tahu, Abu Sulaiman tidak tahu. Ini juga tidak tahu apa yang sedang antum ucapkan dalam hati. Nah. Ya, nah, tidak ada yang bisa dengar. Baik. Nah. Sementara di dalam Al-Quran disebutkan wa in ahadun wa in istajaraka ahdun minal musyrikin fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Hatta yasma'a kalamallah. Bukan kalam nafs. Ya. Baik. Yang ketiga, khilaful ma'hud. Lianna al-kalam al-ma'hud huwa ma yantiqu bihil mutakallim. Menyelisihi apa yang sudah disepakati. Artinya kalam al-Arab, yang Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab. Apa definisi kalam dalam bahasa Arab? Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Itulah kalam. Al-kalam huwa lafd itu taraf saut, suara yang terdengar. Murakkabun mufidun bil wad'. Itu yang kalam yang dipahami. Ya. Yaitu yang diucapkan oleh mutakallim. La ma yadmaruhu, bukan yang dia simpan di dalam dirinya, di dalam hatinya. Ingat ini juga kelihatan ada seperti ada benang-benang merahnya juga yang kadang anu yang kalau sholat itu bibirnya enggak bergerak, bacanya dalam hati. Enggak tahu kalau di, apa hukumnya, para ulama menyatakan batal atau enggak, tapi yang jelas khilafus sunnah. Rasulullah membaca sambil bergerak, terlihat bergerak janggut beliau. Kalau misalnya itu dianggap sah, misalnya dianggap diterimalah yang dalam hati, gimana kalau dalam hatinya pikirannya, omongannya bukan bacaan sholat, masuk pikiran, ngomong dalam hatinya dia terpikir menggambar ataupun membayangkan lain, misalnya terucap yang lain, batal enggak? Nah, kalau yang seperti itu mungkin dia, ada yang pendapat ulama, ana lupa Ibnu Qayyim apa Ibnu Saimin. Ya seperti itu, kalau misalnya dia menganggap baca dalam hati itu artinya sah sholatnya, dianggap benar sholatnya, berarti kalau dia mengucapkan selain bacaan sholat, batal berarti sholatnya, karena dia berarti ngomong kan. Iltifat dia berarti. Tapi yang jelas yang sunnah, Rasulullah membaca, bergerak bibir beliau. Sholat sir, apalagi sholat jahr. Nah, buktinya itu disebutkan oleh para a'immah. Ibnu Qayyim juga menyebutkan bergerak janggut beliau itu menandakan beliau membaca. Ini bukan diam. Nah. Baik. Wadalilu ala annahu hurufun. Nah, sekarang dalil bahwa kalamullah itu huruf. Artinya di sini kalamullah itu hurufnya, sautnya itu semua adalah kalamullah, sifat Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya. Nanti disebutkan. Annahu harufun. Qauluhu ta'ala, ini dalilnya. Ya Musa inni ana rabbuk. Ya Musa inni ana rabbuk. Yang belajar nahwu serangkaian itu, ya Musa inni ana rabbuk. Nah, itu jumlah ismiyah atau jumlah apa? Ya harfun nida. Iya kan? Musa munada. Nah, munadanya di sini marfu atau mansub? I'rabnya apa? Mabni. Nah, mabni ala dom. Mabni ala dom. Nah. Ya. Fi mahali nasbin munada ya. Ini kan Musa ini. Musa roh apa? Yang syarif atau kairu yang syarif? Dilihat lagi. Taib, nah ini yang artinya yang beliau sebutkan. Ini jumlah. Jumlah kan? Ini jumlah. Kalimat-kalimat ini adalah jumlah. Ya, jumlah. Fahadi, fa inna hadhil kalimat hurufun wahya kalamullah. Jumlah tersebut terdiri dari huruf dan itu adalah kalamullah. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah huruf la yuthmathilu. Nah, atau laisa kamitslihi syai, tidak serupa. Allah yang tahu. Nah, dan itu bisa didengar. Baik, ini huruf. Karena bentuknya itu hadhil kalimat, ini hiyal jumlah. Ya. Min hurufin, tersusun dari beberapa huruf. Wa dalilu ala annahu bi sautin, dalil bahwa kalamullah itu dengan suara. Qauluhu ta'ala, firman Allah, wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiyya. Nadainahu, munada dan nida dan naji. Wan nida wal munajah la takunu illa bisaut. Yang satu murtafi, yang satu munkhafid. Murtafi nida, munkhafid munajah. Dan itu menunjukkan bahwa Nabi Musa, nah itu buktinya bahwa Nabi Musa mendengar. Karena Nabi Musa kemudian dah datang mendekat. Nah. Warawa Abdullah bin Unais anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yashurullahu al-khalaiqa fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba anal malik anad dayyan. Alaqahu al-Bukhari bi sifat bi sighati at-tamrid qala fil fath yani Fathul Bari akhrajahu al-musannif al-adabil mufrad wa Ahmad wa Abu Ya'la fi musnadaihima wa dzakara lahu tariqain akhirain dan sanadnya hasan. Ya, sighat tamrid yang disebut apa namanya? Kalau Imam Bukhari itu ini kadang beliau menyebutkan qila atau ruwiya atau yurwa. Nah, itu sighat tamrid namanya. Kalau yang sighat lawannya sighat jazim. Qala, nah, rawa. Nah. Dikatakan mu'allak itu tanpa sanad. Beliau pangkas sampai kepada yang mengucapkannya. Qala rahimahullah wa kallama wa kalamullah ta'ala qadimun naw hadithul ahad. Kalamullah ta'ala qadimun naw disebutkan di awal kata beliau, kata Imam Ibnu Qudamah, wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadim. Maksudnya nanti dijelaskan oleh Syekh juga bi mutakallimun bi kalamin qadim yakni qadimun nau hadithul ahad. Apa maknanya qadimun nau? Innallaha lam yazal wa la yazal mutakalliman. Bahwa Allah sejak dahulu wa la yazalu seterusnya adalah zat yang mutakallim. Maha berbicara. Bukan zat yang bisu. Maha sempurna Allah. Nah, ya kalau berbicara itu adalah sebuah kesempurnaan pada makhluk, pemiliknya yang menciptakan yang memberikan kesempurnaan itu lebih aula. Laisal kalam haditsan minhu ba'da an lam yakun. Nah, dikatakan bahwa Allah itu lam yazal wa la yazal mutakalliman, bahwa kalam tersebut bukan hadisan minhu, baru muncul dari Allah yang dulunya tidak ada. Wa makna hadithul ahad. Nah, sekarang ini yang paling sering nanti kalian belajar akidah, kalimat ini penting untuk dipahami. Qadimun nau berarti Allah itu sifat dzatiyah. Terkait dengan sifat dzatiyah, bahwa Allah itu lam yazal wa la yazal, selamanya, sejak dahulu dan seterusnya selama-lamanya punya sifat maha berbicara, yakni tidak bisu. Kemudian hadithu ahad, nah ini nanti terkait dengan masyiatullah. Ini sifat fi'liyah. Ini sifat fi'liyah. Makna hadithul ahad anna ahada kalamihi, satuan-satuan, rincian-rincian kalam Allah, ay al-kalamul mu'ayyan. Kalam tertentu. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Kapan? Itu ahadnya, itu kalam mu'ayyan. Al-makhsus, yang khusus. Hadithun itu baru muncul. Maksudnya baru muncul li'annahu muta'alliqun bimasyiatillah. Nah, baru ada ketika Allah berkehendak menyampaikan wahyu. Nah, mengingatkan Rasulullah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, mengingatkan Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta. Kapan? Nah. Paham? Ya? Mata sya'a. Kapan Allah kehendaki? Takallama bima sya'a kaifa sya'a. Berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya Allah yang tahu caranya bagaimana. Nah, mereka mengatakan, oh kalau berbicara berarti kan butuh suara, butuh pita suara, butuh otot, butuh darah, butuh saraf, gini. Nah, kerikil di tangan Rasulullah bicara, tasbih, berzikir. Mana urat-uratnya, otot-ototnya, darahnya enggak ada. Nah, makanan di tadi hidangan Rasulullah berbicara. Ayo. Nah, ya. Tapi mereka menolak. Itu hadis ahad. Ya, itu Mu'tazilah. Nah, giliran hadis dikatakannya ahad. Tapi kalau untuk mereka menyingkapkan apa sama itu dalilnya al-kasyaf boleh. Al-kasyaf enggak jelas dari mana. Nah, itu diterima untuk mengingkap makna masalah. Taib. Apalagi kalau ini terkait seputar ini. Ada Ibnu Juwayni atau siapa yang datang itu disebutkan cerita. Ya kalian ini wahai apa namanya Hanabilah. Kalau datang seorang kepada Hanabilah ditanya mereka, mad dalil Allah itu apa namanya maha berbicara, maha begini, begini, begini. Nah, mereka akan sebutkan qala Allah ta'ala, qala Rasulullah s.a.w. kada wa kada. Tapi kalau kalian dikatakan, mana dalilnya kalau nah, kalam itu adalah kalam nafsi, kalam Allah itu kalam nafsi. Nah, mereka kalian berdalil dengan puisi atau syairnya seorang Nasrani, Al-Akhtal. Nah, itu kalau ini seputar ini ada memang yang kita sebutkan yang lalu namanya Al-Akhtal, Nasrani, dan Muallad. Artinya bukan asli lahir besar di Arab. Dan itu pun ketika disebutkan bait-bait syairnya tentang kalam ini, itu juga ditahrif, dirubah. Yang dia tulis, kalau itu pun ada dalam kitab diwan kumpulan puisinya, syairnya, itu ditambah. Dia mengatakan dalam yang aslinya itu innal bayana la fil fuad wa inna maju'ila lisanu alaihi dalila. Al bayan bukan al kalam. Nah, tahrif. Ya. Nah, yang anehnya mereka omongan seorang Nasrani itu dipegang, hadis Nabi ditolak. Gimana kira-kira? Ya. Kaum sufi ya, tarekat sufi ya, mu'tazilah model ini, nah itu seperti itu semua. Kalamnya Akhtal Nasrani itu jadikan dalil Al-Qur'an, hadis Nabi ditolak. Baik. Sekarang ta'liq ala kalamil mu'allif fi faslil kalam. Komentar ataupun tanggapan tentang perkataan beliau di dalam fasal tentang kalam. Ini awal matan. Ya, beliau menyebutkan di situ apa? Faslun kalamullah ta'ala wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bi kalamin qadim. Maksudnya kata beliau, qauluhu mutakallimun bi kalamin qadim, yakni qadiman nau hadithal ahad. Nau'nya qadim, yaitu bahwa kalam itu kalamullah dzatiyah, bahwa Allah bersifat mutakallim. Ahadithul ahad yang muayyan, kalam-kalam tertentu itu hadith, muncul sesuai dengan kehendak Allah. La yasluhu illa hadal makna. Tidak pas, tidak benar kecuali makna harus seperti ini. Kenapa seperti ini? Ala madhab ahli sunnah, karena beliau ahli sunnah wal jamaah. Wa in kana zahiru kalamihi innahu qadimun nau' wal ahad. Mungkin saja ada yang memahami bahwa kalimat qadimun nau' tadi itu seakan-akan qadimun nau' wa wal ahad, tapi tidak seperti itu. Ya. Nah. Qauluhu sami'ahu Musa min ghairi wasitatin. Didengar oleh Nabi Musa, berarti kalamullah itu sautun. Didengar oleh Nabi Musa tanpa perantara. Liqaulihi ta'ala wa anakhtartuka fastami' lima yuha, dengarkan, perhatikan apa yang diwahyukan. Kepada siapa ditujukan itu? Anakhtartuka, kata Allah. Aku pilih engkau wahai Musa. Nah, didengar, maka dengarkan. Perintahnya kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Qauluhu wasami'ahu Jibril, juga didengar oleh Jibril. Didengar oleh Jibril. Nah, ini ketika dalam riwayat ya disebutkan yang lalu, ketika Allah berbicara dengan wahyu, para malaikat perhatian mendengarkan. Liqaulih ta'ala, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Dibawa turun oleh Ruhul Qudus, yaitu Jibril, dari Rabbmu. Berarti Jibril mendengarnya, menerimanya pertama kali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, qauluhu, wa man adina lahum min malaikatihi wa rusulihi. Dan siapa yang Allah izinkan dia, dia di kalangan malaikat dan Pak Rasulnya. Nah, ini maksudnya yusmi'u. Allah perdengarkan. Perdengarkan kepada ini kalamnya itu kepada sebagian dari malaikatnya dan rasulnya. Ammal malaikatu faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun malaikat, ini mereka mendengar kalamullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinna rabbuna idza qada amran sabbaha hamalatul arsy thumma yusabbihu ahlus samai alladziina yalunahum hatta yablugha tasbihu ahlas sama'at dunya ahlas sama'id dunya fa yaqulu alladziina yaluna hamalatal arsy li hamalatil arsy madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Ingat tafsir itu surat Saba. Nah, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu haqq. Nah, ya. Nah, disebut dalam riwayat panjang, mereka para malaikat itu pingsan. Yang pertama kali muncul, yang berkali bangun Jibril, kemudian Jibril mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Jibril melewati malaikat. Nah, bangun mereka ditanya, "Mata qala rabbuna ya Jibril?" Qalul haq. Semua kemudian menyatakan qalul haq. Wa huwal aliyyul kabir. Sampai di langit dunia. Nah, yang mencuri-curi dengar ini menerima, mendengar sepotong-sepotong. Qala, kata Rasulullah, akan tetapi Rabb kita ketika dia memutuskan perkara, bertasbihlah pemikul-pemikul ars, kemudian bertasbih penduduk langit yang setelah mereka, setelah para pemikul ars, sampai tasbih itu terdengar oleh penduduk langit dunia, ya, mereka bertasbih semuanya. Fayaqulu alladziina yaluna hamalatal arsy, lalu berkata malaikat-malaikat yang di bawah para pemikul arsy kepada para pemikul arsy, madza qala rabbukum, apa firman Rabbmu? Nah, fayukhbirunahum qalu alhaq wa huwal aliyyul kabir. Terus sampai ke bawah, ya, ditanya Jibril, terus ditanya. Al hadis rawahu Muslim. Wa ammar rusul faqad thabata anna Allah kallama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj. Ya. Itu sabit bahwa Rasulullah juga diajak bicara oleh Allah. Bahkan istimewa. Wa qawluhu wa innahu subhanahu yukallimul mu'minina wa yukallimunahu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara orang-orang yang beriman. Nah, wa yukallimunahu, ini fil akhirah. Dan mereka pun mengajak bicara Allah, berbincang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah kenikmatan telinga paling tingginya nanti, mendengarkan kalamullah. Nikmat yang tiada tara. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan nikmat Allah membaca kalamnya. Termasuk yang paling utama, nikmat memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada yang istimewa sepekan sekali, dan yang lebih istimewa lagi yang dua kali sepekan, setiap Jumat atau pagi sore. Yang pertama kali disebutkan yang akan melihat Allah adalah yang orang soleh, orang yang takwa, orang yang mukmin, yang buta di dunia. Qala li hadis, ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allahu li ahlil jannah, Allah berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik, pujian-pujian, sanjungan, ya, dibalas oleh penduduk jannah, menyambut, kami sambut panggilanmu. Nah, berarti dia Allah mengajak bicara hamba-hambanya. Bahkan disebutkan dalam dialog yang sebelum Allah membuka hijabnya, para kaum mukminin juga bertanya, ya apa yang kalian inginkan wahai hambaku? Di pasar, ketika itu di pasar surga, kemudian disebutkan orang mukmin memuji Allah, engkau telah membuat wajah kami putih berseri, memberikan nikmat, mendapatkan keridhaan. Ditambah lagi oleh Allah, kemudian Allah membuka hijabnya, terbukalah hijab, dan kemudian kaum mukminin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Qal wa ya'dhinu lahum fayazurunahu, kemudian mengizinkan mereka, lalu mereka pun menziarahinya, datang kepada Allah. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, tapi ini lemah disebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannah idza dakhalu fiha nazalu bi fadli a'malihim. Penduduk jannah itu kalau sudah masuk ke surga, mereka mengambil posisi, mengambil tempat sesuai dengan amalan mereka. Tsumma yu'dhanu lahum fi miqdari yaumil jum'ah, kemudian diizinkan untuk mereka sekitar hari Jumat, min ayyamid dunya, dari hari-hari dunia, lalu mereka fayazuruna rabbahum, mereka berkunjung kepada Rabb mereka, ziarah mendatangi. Al hadis rawahu Ibnu Majah Tirmidzi wa qala gharib wa da'afahu Syalbani, hadisnya dhaif. Nah, terakhir. Qala wa qawluhu, qala Ibnu Mas'ud, idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sawtahu ahlus sama', wa rawa dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Athara Ibnu Sa'ud, Ibnu Mas'ud, lam ajiduhu bi hadzal lafz. Nah, kata menurut Ibnu Mas'ud, kalau Allah bicara mau mengatakan, menyampaikan wahyu, mengatakan wahyu, itu suaranya didengar oleh penduduk langit. Dan diriwayatkan juga seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi asar Ibnu Mas'ud ini saya belum dapatkan lafadznya seperti ini. Wa dzakara Ibnu Khuzaimah turuqahu fi kitab at-tauhid bi alfadin minha, disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab at-tauhid dengan beberapa lafadz, di antaranya sami'a ahlus samawati lis samawati salsalah. Penduduk langit mendengar suara gemerincing, ya, seperti dentang besi rantai dipukulkan ke batu cadas dengan keras. Kira-kira gimana telinga? Nah, itu salah satu di antaranya disebutkan di dalam riwayat, malaikat itu pingsan. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, saking takutnya mereka. Ya, takut apa yang akan Allah perintahkan. Apa ketetapan Allah enggak bisa dirubah. Khawatir kalau mereka terkena. Nah. Wa ammal marwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa min hadits Nawas bin Sam'an marfu'an. Adapun yang diriwayatkan dari Nabi itu hadits Nawas bin Sam'an, idza arada Allahu an yuhya bi amrih takallama bil wahyi fa idza takallama akhadatis samawati minhu rajfah. Nah, ketika Allah hendak menyampaikan wahyu berupa perintahnya, Allah berfirman, berkata, mengucapkan wahyu, dan apabila Allah berbicara, langit-langit pun mulai bergetar. Auqalar ra'dah, seakan menggigil, ya, goncang. Syadidah, dengan keras. Min khaufillahi, karena takut kepada Allah. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat sa'iqu. Nah, ketika didengar oleh penduduk langit, mereka pingsan. Dan yang pertama bangun adalah Jibril alaihi salam. Nah, kemudian dia mendengar kalamullah, lalu kemudian Jibril turun disambut oleh malaikat-malaikat yang lain. Madza qala rabbuna ya Jibril, sampai ke langit dunia. Qalul haq wa huwal aliyul kabir. Terus itu diucapkan penduduk langit setiap kali Jibril menjawab. Qalul haq wa huwal aliyul kabir. Qalul haq. Al hadis rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Abi Hatim. Ini isbat bahwa kalamullah itu kalam yang hakiki dan sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Sebagaimana zatnya maha sempurna, tidak serupa dengan makhluk, seperti itu pula sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik. Itu yang mungkin bisa kita bahas. Nanti masuk dalam pembahasan serangkaian ini tentang kalam Allah. Sekaligus nanti bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari bahwa Al-Quran kalam Allah, termasuk Asy'ariyah, ya, Jahmiyah, Mu'tazilah, ada lagi yang lain, ya. Nah, baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.